Kula panjenenganku sering terkecoh dianggap wong sugih niku wong apik. Kuwi kok sugih? Iya, wong apik kok. Dianggap wong melarat kuwi wong elek. Kuwi kok melarat? Panjene wong ra gendah. Ana sing model ngoten niku, Mbak. Kulane omah samanku kok sugih banget ngono, Mbak. Omahe kaya omahe pejabat tinggi, gek mobile piro wae jejer-jejer. Eh, ya pantes sugih kuwi ngono ahli wiridan. Ora telat-telat leh wiridan wong sak ketokku kuwi ya ngumetke tasbih terus wer wer wer wer wer. Padahal sing diwaca ya muk sumiyati sumiyati sumiyati. Sulastri sulastri sulastri sundari sundari sularse sunah. Ora wiridan wong wing ngapalke jenenge rondo sak kecamatan. Lah kidule mah sampeyan gang telung omah kuwi kok meluwara to, Mbak? Pancen kuwi wong kualat kok. Ngoten niku mboten bener. Sugih melarat niku pawaan, potongan. Tunggale pawaane awak. Wong iku ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru, ana sing pawaan sugih, ana sing pawaan melarat. Zaman saut, ana sing pawaan lemu, ana sing pawaan kuru. Wong lek pancen pawaan kuru, mangano akeh yo panggah kuru, paling-paling yo cuma atos ngono ae. Lah yen pancen pawaan lemu, senajan ora pati mangan, mangane mung sithik yo panggah lemu, mergo pancen pawaan lemu. Sugih melarat kuwi wis ukuran. Gusti Allah ngertos ukurane kula panjenengan. Anwar Zahidi ukurane diparingi bondo donya sakpira. Lah terus panjenengan ki ukurane diparingi bondo donya sakpira. Wis dipaske karo Gusti Allah. Mula kula njenengan mboten angsal protes, mboten angsal ngersula. Tunggale ukuran kopiah sirai wong gak podo, Pak. Ono wong lanang sirai ukuran kopiah nomor 7, ono wong lanang ku sirai ukuran kopiah nomor 12. Lah nek pancen ukurane sirah kuwi kopiah nomor 12, pasé nggih tinggoni nomor 12 niku. Ukuran sirah kopiah nomor 7 ya pasé tinggoni nomor 7. Lha wong sirah ukuran nomor 7 kok tinggoni kopiah nomor 12. Niki nganggone kaya disumpeli sempat. Apa maneh kopiahe mestine ukuran nomor 12 nek sing dienggo nomor 7. Ya mek nyengangi no dhuwur ngono kok. Ya tunggale ukuran BH barang kuwi. Ana wong wedok iki BH ukuran nomor 32. Ana sing nomor 46. Ukuran 32 pasé ya dienggoni BH nomor 32 kuwi. Lah nek ukurane 46 ya pasé nganggo nomor 46. BH ukuran nomor 32 dienggoni nomor 46. Mbeloder kewer-kewer kok. Apa maneh ukurane mestine nomor 46 nah dienggone nomor 32. Ya ketutupan pentile tok. Lho kula samanku sering terkecoh. Dipikir wong sugih iki mergo apik, wong melarat iki mergo elek. Mboten. Sehingga acap kali terjadi di masyarakat kita, wong sugih dianggap api, akhirnya dimulyak-mulyake, dihormat-hormati. Wong melarat dianggap elek, akhirnya diremeh-remehke, kadang diece. Halo. Sampai dados ukuran standar kesuksesan. Ten mriki ukurane wong sukses niku mergo agama apa mergo donya? Banterana jujur. Ukurane wong sukses niku rata-rata masyarakat nilaine saking agama napa saking donya. Wong dianggap berhasil kuwi mergo prestasi ibadahe apa mergo sugihe? Ten pundi-pundi ngoten kok. Nyambut gawe nembe 2,5 tahun. Nuwe sura karowan donyane ngoten niku kabeh lak ngarani wong kae jan sukses tenan. Peh. Kenek wong Tulung Agung tambahi peh. Jian sukses tenan wong kae. Lagi 2,5 tahun wis mblegedu ngono kuwi sugih. perusahaane wae 8, mobile kinyis-kinyis kabeh padahal lagi 2,5 tahun. Kabeh ngarani sukses. Jebi, ana wong saya suwe, saya sregep ibadahe, saya rajin salat jamaahe, saya tua, saya keparek dateng Gusti Allah. Rutin lah jamaah ten masjid. Napa wonten sing nganggep sukses? Wong kae lo jian sukses tenan. Peh. Udan ra karuan yo panggah nyang masjid salat jamaah, sukses uripe bae kae. Ora ono, malah dirasani karo wong Banjarejo. Bae jamaah terus ora mulih-mulih teko masjid kae, yae wis krasa nek arep mati yo kae. Mbah kok ngono. Biyen lho Bu, biyen. Wong milih mantu niku sing digawe ukuran ditakokke kuwi keluargane piye? Kelakuane piye? Akhlake kuwi piye? Agamane piye? Ngajine nondi? Wis khatam kitab piro, sing muruk kiai sapa? Tapi niku biyen, wis biyen wis lawas, paling sampeyan urung lahir. Lawas biyen, biyen lawas. Lawas biyen. Sampeyan urung lahir kok. Nek saniki duwe anak wedok dilamar ngoten niku sing diurus ya kerjane nondi, bayarane sapa, kendaraane sapa, Banjarejo dilawan jajal kok ngenyek. Sampeyan umpama duwe anak perawan dilamar bocah lanang loro padha baguse, sing siji bocahe sugih ning ora salat, sijine khusuk nek salat tapi melarat, sampean pilih sing ndi? Nek kuwi cangkeme sapa sing jawab kuwi? Heh? Kok ngomong ngenyeki lho cangkeme sapa mau sing jawab? Lah iya, gak wong Banjarejo. Kula sih kelingan nate disambati kalih ibu-ibu, Gus, nyuwun tulung Gus, anak kula jenengan tuturi. Wonten napa to, Bu? Mbah kula niku pun pegel mikir anak kula niku. Wonten napa? Dilamar kalep kula ken purun tapi anak kula lho panggah mboten purun. Lah kenging napa kok mboten purun? Lah nggih lak niku sing kula bingung, padahal bocah ya bagus. Ya wis kerja, wis mapan. Ya sugih mobile iki lho Avanza. Sing paling gres iki lho Gus. Lah nggih ngoten kok mboten purun to anake sampeyan. Lah niku pancen anak kula niku peko kok. Peko. Nek bocah kaya ngono ya ming ora salat ngene lho Gus bocahe. Karepku tak kongkon gelem to wong salat ya iso ambek mlaku kok. Aku yang batin, no salat kok ambek melaku gile modele piye? Kui manut madhab sopo. Mung sing ora ambek melaku, rong karuan ketrimo nang salat ambek melaku. Nek kui sing pekoki jane anake apa ibuke? Ibuke. Kelakuanmu yang ngono kui modele. Para ibu-ibu ingkang sami pekok. Aja ngono ta. Nyatane sampean modele yang ngono kok aku ora oleh ngono. Anane aku ngono ki mergo sampean ngono. Aku kan terserah kamu. Lho saniki ten pundi-pundi ngoten kok. Padahal Kanjeng Nabi niku ngancam lho. Sapa wonge mulyake wong sugih, hormat karo wong sugih mergo donyane, mergo sugihe zahaba sulusadini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya hilang yen mulyake wong sugih mergo kesugihane, mergo donyane karena harta bendanya. Apa ora entuk mulyake wong sugih? Entuk ning ora mergo donyane, ora mergo sugihe, mungkin mergo wonge sugih ning alim. dimulyake dudu mergo sugiye ning mergo ilmune utawa akhlake sae. Dadi leh mulyake mboten mergo donyane, mboten mergo sugiye, ning mergo akhlake utawa wonge lomo ahli sedekah. Leh mulyake ora mergo donyane, ning mergo ahli sedekah. Allahumma sholli ala Muhammad.